Mitra Bisnis, Kompas menulis, Ketua DPR Marzuki Ali menyerukan kepada warga Jakarta untuk memilih pemimpin yang seiman dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti. Menurutnya, memilih pemimpin yang seiman adalah syarat pertama dalam mempertimbangkan pilihan atas pemimpin, sementara memilih pemimpin yang memang ahlinya adalah syarat ketiga. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, apa komentar Anda mengenai pernyataan itu? Ya, saya melihat Marzuki Ali sebagai jurkamnya Foke, maka dia harus ngomong itu dengan cara-cara itu. Maka itu Marzuki Ali bukan ketua DPR, itu jurkamnya Foke. Maka dia milih yang seiman, yang milih ahli itu urusannya dia. Itu memang dia jurkam, kalau jurkam ngomongnya begitu. Cuman terlalu sesat aja, karena dia kalau bicaranya masih seiman, masih sara, masih itu, ya ternyata memang produksi itu datang dari sana. Jadi posisinya bukan sebagai ketua DPR ya Pak? Bukan siapa-siapa. Kalau begitu ya saya akan tabrak habis gitu kan. Maka sebagai kalau dia sebagai pendukungnya Foke, sebagai jurkamnya Foke ya silakan saja lah. Maka kalau kemudian itu bagian dari memunculkan profil dari yang dia dukung silakan saja. Kalau menurut Bapak, apakah statement Marzuki Ali ini bisa dikatakan masuk dalam kategori kampanye sebelum waktunya? Iya, sebenarnya itu kan cara-cara nyopet momentum. Istilah saya itu nyopet momentum. Jadi ketika kemudian tidak masuk masa kampanye, dia akan menganjurkan dengan cara-cara tersamar. Ini soal etika saja kok sebenarnya. Lalu jika menurut pengamatan Bapak, apakah kampanye-kampanye, entah itu kampanye presiden maupun wali kota yang ada selama ini, bisa lepas dari unsur SARA, Pak? Ya agak sulit sebenarnya. SARA boleh saja ditampilkan untuk menunjukkan profil. Tapi jangan dipolitisasi dan jangan kemudian dijadikan sebuah komoditas dan begitu. Itu saja sebenarnya. Problemnya kan sekarang tidak masa kampanye, Thomas. Menjelang putaran kedua kan hanya ada dua kali kampanye, itu pun hanya penajaman visi misi saja. Maka istilah saya itu nyopet momentum gitu. Lalu untuk pilkada putaran kedua nanti, ada saran Pak, kampanye seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh para cagup? Ya kalau seperti Pak Marzuki Ali menyampaikan yang seperti itu, ternyata itulah pemilih yang sangat tradisional, yang paling primitif. Yang paling primitif itu kan memunculkan cara toh. Kalau yang paling modern itu memunculkan program. Maka menurut saya kalau mau masuk putaran kedua, ini kan ada kebakaran. Daripada kebakaran dijadikan politisasi, kebakaran jadikan tema saja. Terus kemudian bagaimana menyelesaikan itu bagus. Urbanisasi setelah lebaran, itu kan jadi problem. Operasi justisi, biasanya langsung dilakukan hari ini, Pak Foke kan malu-malu tidak mau melakukan. Lebih baik itu dijadikan sebuah tema perdebatan saja. Maka itu akan mendidik kepada publik untuk memilih orang yang punya visi dan problem solving. Demikian Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo. Saya Wendy Lim.